mereka. Izinkan ku memetikmu untuk ku tanamkan dalam jambangan hati di taman sanubari sebagai kumbang sari semerbak memangi. Hai bunga prima donna desa, kau indah mereka. Aneka bunga merasa iri, iri hati akan keindahanmu. Karena kumbang-kumbang bersaing mempesumi. Dona, dona, dona, dona. Dalam jambangan hati di taman sanubari sebagai kembang sari semerbak memangi. Hai bunga prima donna desa, kau indah mereka. Sekitar menjadi saksi akan keindahanmu. Kicau burung-burung memuji penciptamu. Aneka bunga merasa iri, iri hati akan keindahanmu. Karena kumbang-kumbang bersaing mempesumi. Dona, dona, don, prima donna desa. Dona, dona, don, prima donna desa. Dona, dona, don, prima donna desa. Dona, dona, don, prima donna desa. Madonna desa, kau indah mereka. Izinkan ku memetikmu untuk ku tanamkan dalam jambangan hati di taman sanubari sebagai kembang sari semerbak memangi. Hai bunga prima donna desa, kau indah mereka. Dona, dona, don, prima donna desa. Dona, dona, don, prima donna desa. Dona, dona, don, prima donna desa. Dona, dona, don, prima donna desa. Dona, dona, don, prima donna desa. Dona, dona, don. dona, prima dona, che sa, dona, dona, dona.